Raja Goda umur 22 bujang tulen suku Sunda. Kerja sebagai pelayan di sebuah toko Cina yang saben satu gajian. Kerja baru setengah bulan tak kusangka tak kuduga aku ditaksir perawan. Perawan anak majikan, anak yang semata wayang yang bakal dapat warisan. Dia sering titip salam pada seorang sobatku yang juga sepekerjaan. Mula-mula aku bingung, mula-mula aku ragu, percaya tidak percaya. Kata orang-orang tua cinta murni itu buta tak memandang apa-apa. Biar tampang kayak monyet, biar dompet selalu lepet, kalau cinta tancap saja. Lantaran pepatah itu aku jadi besar hati, berniat dari masalah. Biarin dia Tionghoa, biarin dia Konghucu, hitung-hitung cari modal. Menjelang datangnya Imlek, dia nongol di rumahku. Dia kirim aku dodol, dia kirim aku bacang, lantas ngajak aku jalan. Mana ey? Perasaan tak karuan itu, ini serba kaku, dakdikduk kencang jantungku. Apalagi waktu dia berbisik bilang, wo ini sumpah mampus kayak mimpi. Karena dia sering datang mengajak pergi berdua, jadi terbiasa. Aku tak lagi kaku, tapi dia paksa aku agar aku bilang I love you. Anjir, pertama aku gak mau, kedua juga gak mau, ketiganya baru mau. Waktu ku bilang I love you, dia langsung paksa aku, ayo kita kawin besok. Bukan main, aku kaget, tapi dia terus mepet. Akhirnya aku kekencet, chat chat chat. Kami pergi ke penghulu, dia masuk agamaku, kini suami gelarku. Waktu dulu aku bingung, waktu dulu aku ragu, percaya tidak percaya. Sekarang aku tak bingung, sekarang aku tak ragu, 100% percaya. Namaku si Raja Goda, umur 22 yang sudah bukan bujangan. Bekerja sebagai kasir di toko mama dan papa yang kini jadi mertua. Kerja setengah bulan lebih, aku kejatuhan bintang, dapatkan istri perawan. Perawan anak majikan, anak yang semata wayang, yang punya banyak warisan. Aku ingin punya anak lebih dari 2 orang, 5, 6, 7, atau 8. Aku ogah pakai kondom, istriku ogah pakai spiral, kami ngeri yang gituan. Bukan kami anti KB, bukan kami benci KB, bukan tak dukung pemerintah. Kelak harta kami banyak, kalau anak kami banyak kan cukupan kebaginya. Sebab kalau anak 2 kebanyakan warisannya, takut mereka salah kaprah. Zaman ini zaman goblok, banyak orang jadi goblok, takut anak ikut goblok. Yang miskin kalau goblok, gobloknya